pokoknya pemikirannya seperti itu, pemikiran Khawarij, KGB, Khawarij yang baru. Itu dibantu sampai kita tegur satu itu. Itu dalam keadaan lagi ditegur sama kita, apalagi sudah setelah diboikot, setelah ditahdir, mungkin tambah bebas mereka. Ya alasan undang kita nggak menyumbang gerakan mereka, kita hanya menyumbang kita. Jadi menyumbang kitab itu supaya mereka baca kita. Ternyata ketika ada seorang yang kesana melihat ada gedung baru, gedung perpustakaan bertingkat, gedung besar. Tanya ini dibangun dari mana dananya? Kan dikasih sama Rasulullah. Ternyata bukan buku, tapi dikasih betul-betul bangunan yang alasannya perpustakaan. Ini juga dari kedustaan dia membangun masjidnya Ahlul Bid'ah. Banyak ada As-Sofwah dan Yazid Jawas mengatakan As-Sofwah itu salafi kok. Padahal tadinya ketika dia masih sama kita mengatakan bahwa As-Sofwah itu ikhwan sururi, tapi ketika dia sudah bersama mereka, sudah meninggalkan salafi, terus omongannya sudah lain. Oh kok salafi, apa bilang begitu. Jalur apa lagi yang belum saya sebut? Sudah ya? Dari As-Sofwah, mereka menyebarkan kepada diantaranya yang dibangun oleh As-Sofwah dengan da'i-da'inya, dengan biayanya. Dari A-Z adalah pondoknya As-Muji di Selatan. Bahkan sampai diadakan daurah yang da'i-da'i atau pengajar-pengajarnya diambil dari grupnya mereka dari Sururian di Riyadh. Aku orang Arab datang mengajarkan bagaimana kaum muslimin, ada bagaimana pemikiran-pemikiran Sururian diajarkan kepada mereka. Yang juga dibantu oleh As-Sofwah dan sampai diadakan daurah. Yang ini daurahnya IM, IM Arab ini. Bayangkan IM Indonesia aja bahaya, apalagi IM Arab yang biasa pakai bahasa Arab dan pakai dalil-dalil. Itu adalah Al-Nurafiq Kufran Klasik. Yang sampai Suriyunya sendiri yang hadir itu mengatakan kok yang isinya ikhwan ya, tahu mereka yang isinya ikhwan muslimin yang menyampaikan anak-anak Jogja dari apa anak buahnya penyida yang di Jogja yang pernah di Pakistan, Abu siapa itu, itu yang mengatakan iya memang di antara mereka ada ikhwan. Bayangkan bukan lagi Suri, ikhwan yang isi karena masalah fulus, dikasih mobil, dikasih daurah, dikasih bangunan, apalagi. Dan ini rasanya sudah terjawab atau paling tidak sudah tersebut semuanya rangkaiannya dan orang-orangnya juga kan, berarti orang-orang kekufuran sudah itu Taisa sudah kamu tahu, Abu Nida sudah tersinggung, siapa lagi? Nah, kamu saja sama dengan As-Sofwah karena juga bekerja sama dengan As-Sofwah sampai sekarang, bahkan As-Sofwah bikin cabang di bikin cabang di Bandung atau ada jasa S yang ngurus. Nah, adapun Abdul Hakim Abdad itu dari satu sisi lebih parah dari mereka, dari sisi lain sama saja, yaitu bahwasanya dia ini dari satu sisi lebih parah karena dia otodidak dan tidak jelas belajarnya, ini sehingga lebih parah, banyak menjawab dengan sesuatu yang dari pikirannya sendiri. Dia memang dengan hadis, tetapi hadisnya kemudian diterangkan oleh dia dengan pikirannya sendiri, sehingga terlalu berbahaya, mengerikan, sampai-sampai dia melepas hijab ketika kajian, tidak ada mana hijab itu. Jadi akhwat tidak pakai hijab dengan akhwan. Kemudian dia mentertawakan kami, ini istihza bisunnah, ya, memperolok-olokkan sunnah, keras sekali hukumnya dalam Islam. Sururian yang tadi itu nggak sampai separah ini. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang pakai jubah itu dengan pakai rok katanya. Ada apa kamu pakai rok? Kayak perempuan. Maksudnya mau membantah. Kalau kamu mengatakan ini kan sunnah, dia akan bantah. Wah itu bukan sunnah gitu. Pengen menonjolkan ilmunya. Ini saya tahu dengan cara memperolok-olokkan sunnah. Padahal kalaupun itu adalah jibliyah, karena paling sedikitnya jibliyah. Jibliyah itu artinya sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW, tetapi tidak dianjurkan pada umatnya dan bukan termasuk yang sunnah misalnya. Itu pun para ulama mengatakan tidak boleh diperolok-olokkan. Kenapa? Kalau diperolok-olokkan berarti diperolok-olokkan apa yang dipakai Rasul.